musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan ayahku. Selalu bermimpi dengan hariku. Dan pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan. Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku. Selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu. Terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan ayahku. Selalu bermimpi dengan hariku. Dan pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan. Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku. Selalu terangi gelap malamku. Terasakan semua bintang memanggil tawamu. Terbang ke atas, tinggalkan semua,